Suro-suro pasal 10 sasio. Tempo Apolos dan Aria ringata Korintus, i Paulus nompesayo ngata-ngata ribuluna, ribagia Galatia bo Frigia, pade naopu etu, naratamo ia ringata Efesus. Risetu ia no sintomu ante barasakuya mbaa, topong para saya ipue Yesus, pade nikutanamo ia kaira. Tempo komi nompara saya ipue Yesus, komi ni pesua no sanagasan wala tala? Nesono mo ira. Da apa nepe kami, naria mo nosa nagasanu ala tala itu. Pade, neku tana vo umo i Paulus. Ane i vetu, pepatuduki isema toni tuki komi, tempo komi ni diu. Nesono ira. Pepatuduki toni patolele Yohanes. Pade nanguli mo i Paulus. Yohanes etu nomba diu tau, eva tandai na najea mo iranggari silaka silaka ira. Pada ia vau nompatuduki katau-tau to Yahudi. Ira kana memparasa samba tau to marata ripurina, etu mo Yesus. Tempo na ira nangepetesa i Paulus etu, ira to Efesus, ni diu vau ante sanga ipue Yesus. Paulus nombadi kapale na ribalenga ira, pade kaliuliu na naumo nosa nagasa nu alatala, nesua rijai ira. Pade nompamulamo ira notesa, ante basa-basa tono puu ngarijai nosa nagasa nu alatala, pade nompasimbayu tesa ngarijai alatala. Kadean tau etu, kira-kira 10 rombaa. Tempo na i Paulus naria ringata Efesus, riara tolumbula kasaena, ia naoso nalau risapom podaden to Yahudi. Risetu, ante kabiana, ia notesa nosinjula pekiri, ante ira, ala manggeni ira mompara saya tesa evapo parenta nu alatala. Tapi barasaku yang ba'a tau rita tongo ira etu, na ko orara pade da'a madota mompara saya. Ringayon tau pura-pura, to nasi romu risetu, ira nanjalai pepatuduki ipue etu. Etu mo sabana, i Paulus numpalasi ira. Pade nipakenina tau-tau to numpara saya ipue Yesus, nalaum pakari sapo mpokulia itiranus. Risetu, eo-eo ira no sinjula pekiri, ante tau taun tanina. Etu mo toni povia i Paulus, rompae kasaena, sampe pura-pura tau tone toori propinsi Asia, na ngepe tesa nupue, na beloka tau to Yahudi, na beloka tau da'a to Yahudi. Alatala numbavai kuasa ka i Paulus, nompovia kabaraka-kabaraka to nontani ngarintanina. Sampe nau aga pasapu barabuya to nipakena, nikeni katau-tau na jua, jua ira etu na belo. Pade seta-seta to nesua riarantau, nesuvu ngarijai ira. Ritempo etu, naria barasaku yang ba'a sando to Yahudi, to nalau riumba-umba, nompopalai seta ngarijain tau. To nompovia etu, iramo pitumba alanggai ana nusamba abalenga to panggeni agama Yahudi tono sangaka iskewa. Ira nompembai mompake sanga ipue Yesus mompopalai seta-seta ngarijain tau. Niuli ira. Ante sanga Yesus toni patolele Paulus etu, kami mompopalai iko. Tapi nesono mo seta etu. Ane Yesus, ninjani kuia. Pade Paulus vou ninjaniku, tapi iko hei, dari abatuan. Pade nekavantu mo tau ni pesua nu seta etu, nomba rumpa, nomba baga ira pitumbaa, sampe ira pura-pura ni dagina. Ira nangova, nalai ngari sapon tau etu, ante bela bonelaya. Sabana, baju boporuka ira etu, ni seri-serin tau etu, ngarikoro ira pitumbaa. Pura-pura tau tone to'o ringata Efesus, nangepe kajadia etu, nabelo katau tau to Yahudi, nabelo katau tau da'a to Yahudi. Sangga nangepe etu, noguma pura mo ira. Pade sanga ipue Yesus, nantambai nibila pade nitoia ira. Nadea mba'a ngarita tongo ira tonom para saya ipue Yesus etu, nompangaku ringayon to dea, povia-povia ira tona ja'ana. Pade naria vo'u tona biasa nompake pangginjani tona ja'ana, nompasiromu buku-buku ira. pade etu ni palabu ira ringayon todea. Nibila ira oli nubuku etu, kira-kira 50 jobum peka doi salaka kadean. Jadi ngari kajadian abaraka eva etu, nantambai eona, nantambai kadean tau nangepe tesa ipue, pade nantambai kadean tau tonom pangala tesa etu. Naopu kajadia etu, I Paulus nonia malaung pakari provinsi Makedonia, ante provinsi Akaya. Pade naopu etu, patujuna mapolam pakaringata Yerusalem. Niuli na karoana. Maupu aku pakaringata Yerusalem. Aku kana malaung pakaringata Roma vo. Jadi, nipakauna romba aroana sampo karaja, mokolu kaiam pakari provinsi Makedonia. Sanga ira romba'a etu mo i Timotius pada Erastus. Tapi i Paulus mboto dan eto'o barasaku yang bengi pakasayana ri provinsi Asia. Kira-kira ri tempo na etu vo'u, neumba mo kakanano tona betena ringata Efesus ngari pepatuduki ipue Yesus. Ive imo tesana. Ringata etu naria samba apande nusalaka tono sangaka i Demetrius. Panggaviana movia sapo-sapong gedi nolenje sapon pepue kaviata Artemis. Ngari panggaviana etu nadeam puu asele tonirata i Demetrius pade roa-roana. Ia nompasiromu pura-pura roana sampo karaja ante pande-pande salakan tanina tono via sapo-sapong gedi viata Artemis pade niulina kaira. Sampe suvu ninjani komimboto ngari pangga via ta'ei pada kita matuvu. Vei ni kita komi pada niepe komi mbotomo nuapa tonipo via i Paulus etu. Ia nanguli katodea parantau viata tonipo via nu pare manusia da anakono viata. Pada nadea mo tau non para saya pepatuduki na etu. Da agaringata Efesus ei tapintora pura-pura provinsi Asia vo. Jadi sampe suvu, toni pokai kaku, pangga via ta ei rasa lain tau. Da aga etu, tapi mamala sampe sapon pepue viata Artemis, tona betena etu ra reken tau mana ria guna. Padeka betena viata Artemis boto etu, toni pesomba pura-pura tau ri Asia, pada rinjomongu dunia, mana ria. Sangga nange petesa i Demetrius etu, nabili simpu umo rara ira pura-pura, sampe ira no ngare-ngare. Matubu Artemis, viata tato Efesus. Pade natolelemo kakanano etu, sampe rinjumaungu ngata Efesus. Todea etu nanjoko Igaius bo Aristarkus, etu mo romba aroa sampolumako ante i Paulus, ngari provinsi Makedonia. Pade ira niumbunjain todea, nalau nasalisa nesua rilalovo bete ngata etu. Paulus madota mesua mantingayo todea risetu, tapi topomparasaya ipue Yesus, da'a nompaloga ia mesua. Va'avou barasaku yang ba'a topo parenta, tono anggana ngari provinsi Asia, tono vega ante i Paulus. Ira nompakau tau nalau mangulika i Paulus. Ne empu mesua, mantingayo todea rearan kasiromu etu. Tempo etu, nagadompu umo tau dea to nasiromu risetu. Naria tono ngare ivei, naria vo'u tono ngare ivetu. Sabana, nadea ngari ira etu, da'a ninjani nuapa patuju ira nasiromu risetu. Nantuki pembarata sabagia ngari to dea etu, kasiromu ira etu nipo sabana, sambaa to Yahudi nusanga ka Alexander, sabana iamo to nipopokolu to Yahudi ringayo to dea. Alexander etu nomba viata kapalena tandaina ia madota motesa manjaliku korona katodea. Tapi ivetu ira nanggita ia etu sambaa to Yahudi nongaremu iram pasangganingani ronguja kasaena. Matubu Artemis, viata tato Efesus. Kau puna juru tulisi ngata etu namala nompopondodo tau dea etu. Nangulimo ia kaira. Tau-tau to Efesus, ninjanin tau pura-pura, kita to Efesus ei, tonom piara sapon pepue, viata Artemis, bo batu nakarampua, tona nabung gari langi. da aria samba ato numba bali etu. Sabana etu kuperapi ka komi, pekalino puramo. Ne perapo via komi, sangele ante dapanom pekiri, asele nupo via etu. Tau-tau ei, nikeni komi pura-pura risei. Naupa ira da anangangga nuapa-nuapa, ngari sapom pepue viata Artemis. Pada ira da avou, numpaka kedi sang Artemis etu. Anei Demetrius ante roan sampoka raja etu, Maria tesa pepangadu ira kasamba atau, agina pa ira manggeni parakara etu, ringayon topo tangara. Potangara nate beari tempo tona tantuna. Pada topo tangara, naria nepopea. Pada ane dana ria pasangayan talina, rapikutana komi, etu kana rapakaupu ringayo polibun todea, toni pakatantu nupo marenta. Sabana, nuapa tona jadi EOEI, mamala mumpakandasa kita pura-pura. Kita mamala rasangganu pemerintah Roma, tau tope Eva. Sabana da aria kamba saung alasa, to mamala ra ulita, mantakono kakanano EI. Naopu juru tulisi nanguli etu pura-pura, nipakauna tau dea etu manjili.